السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله، مسيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى membahas tentang jahiliyah di dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa makna jahil, bodoh, itu bukan hanya bermakna tidak tahu, tetapi yang namanya jahil bisa bermakna orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Berarti al-jahlu jahlan. Al-jahlu, yang namanya kebodohan, ada dua. Yang pertama adamul ilm, yang pertama tidak punya ilmu. Yang kedua lam ya'mal, tidak mengamalkan ilmu. Ini jahlun basit, ini jahlun murakkab. Ini bodoh sederhana. Orang yang tidak tahu dikatakan bodoh, itu bodoh yang ringan. Tetapi bodoh yang lebih berat adalah dia sudah tahu tapi tetap dia selisihi apa yang dia ketahui. Maka ini kebodohan yang lebih tinggi daripada kebodohan yang pertama. Wa sababu dhalik, kata Syekh, wa hada katsirun wa kadzalika man 'amila bi khilafil haqqi fa huwa jahil. Maka demikian pula setiap orang yang mengamalkan sesuatu yang menyelisihi kebenaran, berarti dia bodoh. Wa in 'alima, walaupun dia tahu, annahu mukhalifun lil haqq, walaupun dia tahu bahwa dia menyelisihi kebenaran, Dia tahu kebenaran bukan seperti ini, tetapi karena dia melakukan hal yang menyelisih kebenaran, maka dia bodoh. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya yang namanya taubat atas Allah atau dari Allah adalah untuk orang-orang yang mengamalkan kejelekan, bijahalatin, dengan kebodohan. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah akan memberikan taubat kepada orang yang beramal karena kebodohan. Sebagian orang mengira bahwa ayat ini bermakna, kalau engkau beramalnya karena tidak tahu, Allah akan terima taubatnya. Salah. Mengapa kita katakan salah? Karena kalau orang beramal karena tidak tahu, dosa pun tidak. Rufi'al qalam, diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai tahu, dari orang yang tidak mengerti sampai mengerti. Artinya dimaklumi kalau dia tidak sengaja, gak ngerti, oh gak boleh ya, saya gak tahu. Ini mah gak dosa. Gak perlu ada taubat kalau yang seperti itu. Maka makna innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya Allah akan berikan taubat kepada orang yang beramal kejelekan dalam keadaan dia bodoh saat itu. Apa maknanya? Bodoh mengamalkan sesuatu yang salah. Bodoh karena dia tahu itu haram kok dikerjakan. Summa yatubun, kemudian taubat dengan segera. Itu yang diterima. Atau itu yang diterima taubatnya. Qala ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yani para sahabat Rasulullah sallam, mereka semua berkata, makna ayat ini, kullu man amila su'an fahuwa jahil. Siapa yang mengamalkan kejelekan, otomatis dia bodoh. Siapa yang mengamalkan kejelekan, pasti dia bodoh. Imma bodoh yang pertama, tidak tahu, dan itu yang sering dimaklumi. Imma bodoh yang kedua, sudah tahu haram kok dikerjakan, memang bodoh dia. Ini yang terancam dengan ancaman azab. Tetapi kalau dia mau yatubuna min qarib, segera bertaubat dalam waktu yang dekat, maka Allah akan terima taubatnya. Wa sababu dzalik, mengapa sebabnya orang yang tahu itu haram tapi dikerjakan kok dikatakan bodoh, padahal dia tahu itu haram? Sababu dzalik adal ilm al haqiqi ar rasikh fil qalb yamtani an yasdur ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'lin. Karena ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu yang kokoh di dalam hati, akan menyebabkan dia terhalang untuk melakukan atau untuk muncul daripadanya perkara yang menyelisih ilmu tersebut. Itu baru dikatakan ilmu yang hakiki. Tidak akan muncul dari dirinya perkara yang menyelisihi ilmunya. Min qawlin au fi'lin, apakah ucapan atau perbuatan. Anggap saja dia jatuh, anggap saja. Kalau ilmu di sini adalah ilmu yang hakiki, ilmu yang kokoh, rasikh di dalam hati, maka ilmu tadi akan menghalangi pelakunya, pemiliknya, untuk melakukan sesuatu, apakah qaulun atau fi'lun, yang menyelisih ilmu tersebut. Itu baru ilmu yang hakiki. Ilmu yang menyebabkan pemiliknya tidak akan menyelisih ilmu tersebut dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Baru ilmu yang rasih. Kalau ilmu hanya sekedar saya tahu itu haram, tapi ucapannya apa-apa sedikit mah, berarti dia masih bodoh. Atau bahkan perbuatan, dia melakukannya padahal itu haram, dia tahu, maka orang itu tetap jahil. Lo ilmu yang dia ketahui kalau itu haram bagaimana? Ilmu bukan itu. Ilmu tapi tidak hakiki. Mengapa? Tidak diyakini di dalam hatinya. Tidak rasih. Kalau ilmu itu rasih, dia sangat yakin dengan ilmu itu, dia gak mungkin akan mengucapkan yang menyelisihi ilmunya. Dia gak mungkin akan melakukan yang menyelisihi ilmunya. Barakallahu fikum. Famata sudira khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi anhu. Maka kalau muncul sesuatu yang menyelisihi ilmu tersebut, berarti hatinya ghaflah, hatinya lalai, au da'ufal qalbu an muqawamati ma yu'aridhu, atau hatinya lemah tidak bisa menolak sesuatu yang menyelisihi ilmu yang ada padanya. Hati ini barakallahu fikum yang menancap padanya ilmu tadi beda-beda setiap manusia. Ada yang memang kokoh, qawiyun syadid, masya Allah, maka dia akan memimpin seluruh tubuhnya. Itu haram, ilmunya ras di dalam hatinya, maka hatinya memerintahkan ke seluruh tubuhnya, jangan, itu haram. Mulut pun mengatakan, jangan mengatakan sesuatu yang menyelisihi apa yang sudah aku yakini dalam hati. Berarti hatinya kokoh, kuat. Kalau ilmu itu ada dalam hati, tapi hati tadi tidak memimpin dirinya untuk menyelisihi ucapan yang bertentangan dengan ilmu, atau tidak bisa menahan perbuatan yang bertentangan dengan ilmu, berarti hatinya lemah. Berarti hatinya dhaif. Barakallahu fikum. Berarti imma ghaflah, lalai hatinya, alpa atau lupa, au da'ful qalbi, atau hatinya lemah tidak bisa melawan yang menentang ilmu yang ada padanya. Wa tilka ahwalun tunaqid haqiqatal ilmi. Keadaan tersebut bertentangan dengan hakikat ilmu. Tilkal ahwal. Ahwal yang mana? Pakai hak. Dari hal. Keadaan-keadaan tersebut bertentangan dengan ilmu yang hakiki. Keadaan yang tadi diterangkan, yang satu ghaflah, yang satu lagi dhaif. Atau mau tambah satu lagi, hampir mirip dengan yang itu, alpa, lupa. Bukankah itu bertentangan dengan ilmu yang hakiki? Saya punya ilmu tentang ini, tentang ini, tentang itu, masya Allah, coba terangkan pada kami. Lupa. Bertentangan gak? Bertentangan. Berarti kamu gak punya ilmu. Lupa. Baik. Sekarang dia mengatakan, saya punya ilmu dalam hati bahwa itu haram. Kenapa kamu kerjakan? Pada kamu tahu itu haram. Iya. Lupa. Sama saja. Kealpaan, ghaflah, kelalaian, da'af, kurang yakin, itu bertentangan dengan yang namanya ilmu. Yang namanya ilmu jangan dilupakan. Yang namanya ilmu harus dipegang kuat dan diyakini dengan kuat. Ilmu agama, ilmu din. Fayasiru jahlan. Kalau ternyata dia lupa, ternyata dia lalai, ternyata dia tidak yakin, berarti dia tidak punya ilmu, alias bodoh. Bodoh yang mana? Bodoh yang ini. Kalau bodoh yang pertama, dia tidak tahu kalau itu haram. Nah, ini ringan. Ringan. Bahkan seringkali dimaklumi, kasihan dia tidak tahu. Maka cukup diberitahu. Para sahabat marah kepada orang Arabi yang kencing di masjid. Tapi Nabi mengatakan, da'u, da'u, la tuzrimu. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan tahan kencingnya, biarkan dia selesaikan. Kenapa mereka marah? Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah tahu ini orang Badui yang enggak ngerti di tempat apa, enggak paham. Dipanggil, tahu kamu di tempat apa? Ini masjid, tidak layak untuk buang air besar atau buang air kecil. Ini masjid untuk ibadah, untuk salat, untuk qiraatul Quran. Diajari dengan baik-baik. Ini bodoh yang sederhana. Bodoh sederhana. Yang kedua ini lam ya'mal bil ilm. Kenapa dikatakan jahil juga padahal dia tahu? Dari sisi tadi. Harusnya kalau tahu, kalau tahu harusnya dia tidak ada kalimat ucapan atau tidak ada perbuatan yang menyelisih ilmu yang dia sudah tahu. Artinya harus ada yakin dengan apa yang sudah diketahuinya. Harus ada ingat zikir tentang apa yang diketahuinya. Kalau kemudian dia mengamalkan bertentangan dengan ilmu yang sudah diketahui, berarti imma dia lupa, wa imma dia tidak yakin. Kalau dia lupa, berarti ambu tidak punya ilmu, lupa. Demikian pula, kalau engkau tidak yakin, berarti enggak punya ilmu, karena ilmu itu harus diyakini. Karena ini bicara ilmu agama. Fayasiru jahlan bihadzal i'tibar. Makin demikian dikatakan bodoh dengan penjelasan seperti ini. Wa min huna ta'rif dukhul al-a'mal fi musamma al-iman haqiqatan la majaza. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya amalan termasuk daripada iman secara haqiqatan, bukan secara majazan. Majaz itu makna kias. Kalau hakikoh makna sebenarnya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, dari sini kita tahu bahwa yang namanya amalan itu termasuk iman. Dan benar-benar iman, bukan kiasan. Bukan kiasan, tapi hakikatan sebenar-benarnya iman. Katanya iman itu di dalam hati. Ini iman di dalam hati. Baik. Terus, karena apa yang ada dalam hati saluhat, saluhal jasad. Iya kan? Akan baik pula amalannya, perbuatannya dan sebagainya. Iman bukan ini. Iman. Kan iman di dalam hati. Iya, sama seperti ilmu tadi. Ilmu di dalam hati. Tetapi toh akan menghalangi seseorang untuk mengucapkan yang menyelisihi ilmunya. Akan menghalangi seseorang untuk berbuat dengan perbuatan yang menyelisihi ilmunya. Itu ilmu yang sebenar-benarnya. Demikian pula iman. Dia pasti akan mengamalkan sesuai imannya. Dia pasti akan mengerjakan sesuai imannya dan akan berbicara dengan sesuai imannya. Maka iman yang dalam hati dengan amal tidak akan terpisah abadan abidin. Enggak akan terpisah selama-lamanya. Tidak mungkin hanya dalam hati saja amalannya tidak sesuai. Tidak dikatakan iman. Al-iman qawlun wa amal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku menemui sekian guru, sekian ulama, 100 lebih ulama aku temui, semuanya berkata sama. Al-iman qawlun wa amal. Ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Ada yang berkata itu kias saja, hakikatnya dalam hati. Tidak, bukan kias. Makna yang sebenarnya, makna hakiki, bukan majazi. Wa kadzalika ismul aql. Demikian pula penamaan akal. Orang ini berakal, orang ini tidak berakal. Wa nahwu dzalika minal asma, dan lain-lainnya dari penamaan-penamaan sama kaitannya dengan ini. Orang yang cerdas kalau tahu itu haram akan ditinggal. Bisa? Nah, berarti orang yang tahu itu haram tetapi dia tetap kerjakan, berarti dia tidak cerdas, tidak berakal. Bisa? Bisa. Sama seperti tadi. Maka orang yang tidak tahu, ini ghairu akil, karena enggak belajar. Yang ini kenapa enggak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui? Sama enggak cerdas dia. Dia enggak ngerti ilmu itu untuk apa. Ghairu aqil. Baik, oleh karena itu lihatlah penamaan-penamaan Allah dalam Al-Qur'an tentang mereka yang taat dan mereka yang tidak taat. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah. Wali hadza yusamma, oleh karena itu dinamakan atau Allah Subhanahu wa taala yusammi Allah taala ashab hadhil ahwal. Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka ini orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pahami, Allah katakan dengan mauta, orang-orang mati. Mengapa? Seperti tadi penjelasannya. Orang yang mati tidak bisa berpikir, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, tidak bisa mauta. Maka Allah katakan kaum jahiliyah atau musyrikin. Allah katakan dengan amwatun ghairu ahya. Mereka amwat, ghairu ahya. Mereka orang-orang mati, mereka tidak hidup. Juga Allah juluki mereka amya. Apa amya? Buta. Karena tidak mau melihat kebenaran, padahal dia tahu. Wa summa, dikatakan pula tidak bisa mendengar, tuli. Rukma, dikatakan mereka itu bisu, tidak bisa berbicara. Apa kata Allah? Summun, bukmun, umyun. Fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu. Dan mereka tidak akan bisa kembali. Tapi pada kenyataannya, mereka bisa mendengar sesungguhnya telinganya. Mata mereka tidak buta. Mulut mereka bisa berbicara. Kenapa Allah katakan summun bukmun umyun? Kalau engkau benar-benar melihat kebenaran, kenapa enggak ngikut? Berarti engkau tidak melihat. Kalau engkau mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, kenapa enggak ngikut? Berarti engkau tidak benar-benar mendengar. Kalau engkau dalam keadaan sudah mendengar nasihat dari Nabi Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak mau memahami? Berarti kalian memang ditutup hatinya. Ikhwan bin a'azakumullah, dijuluki pula oleh Allah bahwa mereka dalin, orang-orang yang sesat. Tersesat itu kira-kira orang bodoh atau orang pintar? Mau jalan, salah jalannya. Jahil atau akil? Jahil, tidak tahu jalan. Kemana jalannya? Taib, yang mana yang dikatakan bol? Yang tidak tahu atau yang tidak mau? Ini tidak tahu. Ini tidak mau. Tahu dia itu jalannya, tapi enggak mau. Yang mana disebut bol? Dua-duanya. Karena dua-duanya jahil. Dua-duanya tersesat. Ini tersesat karena tidak tahu. Ini tersesat karena tidak mau. Tahu dia, tapi enggak mau. Jalan yang benar ini, iya. Saya tahu jalan benar itu, tapi saya pengennya ke sini. Bol, dia sesat. Juluki pula oleh Allah dengan jahilin, orang-orang bodoh. Wa a'rud anil jahilin, tinggalkan saja orang-orang bodoh itu, kata Allah. Tinggalkan mereka, orang-orang bodoh itu. Wa yasifuhum bi'annahum la ya'qilun, juga mereka digambarkan oleh Allah dengan nama atau dengan istilah, dengan sifat la ya'qilun, tidak berakal alias bodoh. Wala yasma'u, dikatakan juga bahwa mereka la yasma'u, tidak mendengar. Lahum, mereka memiliki, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum absar la yubsiruna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi enggak mau memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau melihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Bodoh. Buhum. Binatang ternak dijuluki apa? Bahimah. Bahimatul an'am. Kenapa dikatakan bahimah? Buhum. Tidak bicara, tidak mengerti, tidak. Itu buhum namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kamu letakkan binatang ternak di tempat yang bersih, mewah, wangi, harum. Kamu taruh situ. Kemana larinya? Ya kecomberan lagi. Mengapa? Bahimah. Bahimatul an'am. Bodoh dia. Maka Nasrullah salam al-afiyah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Kalau orang ditempatkan oleh Allah di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang bersih, yang suci, kemudian dia sengaja-sengaja mencari tempat yang kotor, busuk, mencari tempat yang najis, mencari tempat yang haram, berarti kal an'am belum awal, berarti seperti binatang ternak. Kamu taruh kecoa di ranjang pengantin, kembalinya ke comberan. Enggak mau. Ini barakallahu fikum sebagai gambaran sederhana. Wa qala rahimahullah, sebaliknya orang yang taat, orang yang mengikuti ilmu, orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, yasiful mu'minin, Allah sifati orang-orang mukmin dengan ulul albab. Pemilik akal yang cerdas. Wa ulin nuha, sama maknanya pemilik kecerdasan. Mereka pemilik-pemilik akal, mereka pemilik-pemilik kecerdasan. Wa innahum muhtadun, mereka orang yang terbimbing. Wa annalahum nuran, mereka memiliki cahaya. Wa annahum yasma'una wa ya'qilun, bahwa mereka orang-orang yang bisa mendengar dan bisa berfikir. Itu orang beriman. Fa idza tabayyana lak فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل. Dengan penjelasan ini, kalau sudah jelas, maka manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka semua dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan jahiliyah. Mansubah ilal jahal, penisbatan kepada kebodohan, zaman kebodohan. Mungkin ada yang berkata, tapi kan di antara mereka jahiliyah sebelum Islam ada Yahudi, ada Nasrani. Apakah mereka jahiliyah juga? Padahal mereka punya kitab. Bagaimana jawabnya? Ini jawabnya. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi tidak mau. Sama-sama jahiliyah. Jadi jangan ragu-ragu. Semua sebelum datangnya Islam, yang tidak mau menerima Islam adalah jahiliyah. Mutlakan, mereka semua jahiliyah. Imma jahiliyah dari jenis yang pertama atau jahiliyah dari jenis yang kedua. Kalau orang-orang musyrikin Arab yang tidak mengetahui apapun, tidak datang pada mereka seorang Rasul, maka mereka benar-benar jahil, gak mengerti kebenaran. Tetapi yang pernah mendapatkan kitab, bahkan masih memegang kitabnya, sebagian berpegang dengan Taurat, sebagian berpegang dengan Injil, tetapi tidak mau mengamalkan kitab mereka yang memberitakan akan datangnya seorang Nabi, akan datangnya seorang Rasul, perintah dari Nabi-Nabi mereka, aminu, berimanlah dengan Rasul yang akan datang setelahku. Ternyata mereka tidak mau mengikuti. Jahil atau tidak jahil? Jahil. Lam ya'mal bil ilm. Tidak beramal dengan ilmu. Sehingga zaman tersebut dijuluki dengan zaman jahiliyah. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mali innama ahdathahu lahum juhal. Karena sesungguhnya apa yang mereka jalani dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, sesungguhnya itu adalah diada-adakan untuk mereka oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Wa inama yaf'aluhu jahil, dan sesungguhnya itu dikerjakan oleh orang yang bodoh juga. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihir mursalun. Demikian pula semua yang menyelisih jalan-jalan para rasul min Yahudiyah wa Nasraniyah, apakah dia Yahudiyah atau Nasraniyah, kalau menyelisih nabi-nabi mereka dan menyelisih kitab yang mereka pegang, juga jahiliyah. Wa tilka kanatil jahiliyatul 'ammah, itu yang disebut dengan jahiliyah secara umum. Jahiliyah ada dua jenis. Jahiliyah ammah dan jahiliyah muqayyadah. Al-jahiliyah ada yang ammah mutlaqah. Ammah mutlaqah. Ada jahiliyah yang sifatnya muqayyadah, terikat dengan tempat tertentu atau kaum tertentu atau pribadi tertentu atau amalan tertentu. Kalau jahiliyah ammah mutlaqah sudah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Sudah datang Islam. Sudah datang Islam. Maka barakallahu fikum, tidak ada lagi jahiliyah ammah. Barang siapa yang berkata bahwa sekarang ini masih zaman jahiliyah, maka dia yang paling jahiliyah. Siapa yang menyatakan umat seluruhnya sudah sesat, maka dia yang paling sesat. Dan jangan kamu terbawa dengan istilahnya ikhwanul muslimin atau istilahnya mereka-mereka dari tokoh-tokoh IM tersebut. Jangan kita terbawa dengan istilah mereka yang berkata kebangkitan Islam, kebangkitan Islam, kebangkitan Islam. Jangan tertipu. Sebentar, kamu mengatakan kebangkitan Islam, apakah sebelum kebangkitan itu Islam tidur? Kalau kamu tanyakan kapan itu kebangkitan Islam, mereka akan menyatakan Qarnul 'Ishrin. Lebih rinci lagi, abad 20 itu tanggal berapa, kapan? Tahun 60-an. Kapan itu? Ternyata berdirinya Ikhwanul Muslimin. Jadi berdirinya Ikhwanul Muslimin itu kebangkitan Islam. Islam tidak pernah tidur, walhamdulillah. Nabi SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi mansurun. Umatku akan terus ada, kata Nabi. Dari umatku yang golongan yang menegakkan kebenaran, yang tegak di atas kebenaran, yang dia tidak ragu, tidak berubah dan tidak peduli dengan mereka yang tidak menolongnya atau yang mengacuhkannya. Mansurun, akan selalu Allah tolong mereka. Berarti sepanjang sejarah Islam tidak pernah kosong di dunia. Bagaimana mungkin dikatakan Islam tadinya habis jahiliyah kemudian bangkit kembali? Alhamdulillah, Islam tidak pernah tidur. Ketika mereka berkata kebangkitan Islam, kebangkitan Islam, di sebelah mereka ada para masyayikh, para ulama ahlul hadis, ada Ahmad Syakir, ada yang lainnya, yang mereka mengajarkan ilmu din, ilmu tauhid, ilmu sunnah. Apakah itu tidak dianggap? Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kebangkitan kaum reaksioner mungkin agak benar. Kebangkitan orang-orang ekstrim dari pemuda-pemuda yang kebablasan. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa inilah jahiliyah yang ammah. Amma ba'da ba'tillah. Adapun setelah diutusnya oleh Allah Rasulullah SAW, fal jahiliyatul mutlaqah qad takunu fi Misr duna Misr. Maka jahiliyah yang ammah tadi sudah tidak ada. Yang ada adalah di satu daerah tertentu, misalnya itu negeri, tanpa negeri yang lain. Oh, negeri ini jahiliyah, negeri ini negeri muslimin. Kama hiya fi daril kuffar, seperti di negara-negara kafir, kita katakan bahwa mereka masih di masa jahiliyah atau mereka di dalam kehidupan jahiliyah. Waqata kunu fi syakhsin duna syakhs, atau pada orang tertentu tanpa orang yang lain. Oh, si fulan ada jahiliyahnya. Karrajuli qabla an yuslim, seperti seseorang yang belum Islam dikatakan fulan masih jahiliyah karena belum masuk Islam. Tidak boleh kita mengatakan jahiliyah secara umum. Karena alhamdulillah kaum muslimin begitu banyaknya di dunia, di seluruh negeri ada kaum muslimin. Bagaimana mungkin diratakan dengan kalimat masa jahiliyah atau dengan kata-kata mereka jahiliyah tu qarnil 'isrin. Jahiliyah abad 20. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, setelah datangnya Islam, maka jahiliyah ammah sudah tidak ada. Ini bukan lagi masa jahiliyah. Masa ini adalah masa keislaman. Hanya saja secara parsial masih ada tersisa jahiliyah. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, ada masalah-masalah jahiliyah yang kalian tidak tinggalkan. Mencerca nasab dan meratapi mayit dan lain-lainnya dari hadis-hadis yang seperti itu. Barakallahu fiikum. Fa innahu yakunu fi jahiliyatin wa in kana fi daril Islam. Maka seseorang yang belum masuk Islam walaupun di negeri muslimin, bisa kita katakan secara khusus bahwa dia masih jahiliyah. Maksudnya belum masuk Islam, masih jahiliyah. Atau engkau menceritakan dulu ketika saya masih jahiliyah, boleh. Karena itu muqayyad, terikat. Masa lalu sebelum saya masuk Islam, masa lalu sebelum saya kenal agama, dikatakan dengan masa jahiliyah. Fa amma fi zamanin mutlak, adapun di zaman secara mutlak, fala jahiliyah, maka tidak ada lagi jahiliyah. Ba'da mab'ati Muhammadin SAW, enggak ada lagi istilah jahiliyah secara mutlak setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa innahu la tazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqqi ila qiyamis sa'ah. Karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya umat Rasulullah SAW akan terus tegak. La tazal artinya tetap, terus menerus. La tazal artinya tidak bergeser, akan terus ada. Dari umatku, golongan yang menegakkan kebenaran ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Wal jahiliyatul muqayyadah qad taqumu fi ba'dhi diyaril muslimin wa fi katsirin minal muslimin. Adapun jahiliyah secara terikat tertentu secara parsial kadang ada di beberapa negeri-negeri muslimin atau di kebanyakan orang-orang muslim masih ada sifat-sifat jahiliyah kadang. Kama qala, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, empat perkara dari umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Artinya akan selalu ada, akan muncul empat perkara pada umatku padahal itu jahiliyah. Di antaranya yang sudah kita sebutkan adalah mencerca nasab, ta'assub dengan kesukuan asabiyah, meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah dan lain-lain. Wa qala li Abi Dzar, Nabi juga berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah. Sampai kemudian Abu Dzar bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada Bilal, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena sudah Allah jamin mereka-mereka para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah janjikan untuk mereka-mereka itu maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima. Siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Kamu baca awal ayatnya. Awal ayatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffar ruhamaa bainahum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi dalam iman? Para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, mereka begini, mereka begini, mereka begini, sampai di akhir ayatnya, wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka, mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Sehingga riwayat ini jangan menjadikan cercaan buat Abu Dzar. Karena beliau ketika terlepas ucapan kepada Bilal, cercanya menjulukinya dengan anak ibunya, Rasulullah SAW marah. Inna fika jahiliyah. Maka beliau segera bertaubat, segera minta maaf kepada Bilal, dan Allah menjanjikan untuk para sahabat Rasulullah SAW ampunan. Wadahu dhalik dan lain-lainnya. Faqauluhu fil hadith wa mubtaghin fil islam sunnatan jahiliyah. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas, mudah-mudahan masih ingat. Wa mubtaghin fil islam sunnatan jahiliyah, dan orang yang menginginkan di dalam Islam sunnah jahiliyah. Yang dari fihi kullu jahiliyah mutlaqah au muqayyadah, maka termasuk di dalamnya adalah semua jahiliyah yang mutlaqah atau muqayyadah. Apakah itu Yahudiyah atau Nasraniyah atau Majusiyah atau Sabi'ah atau Wasaniyah au murakkabah min dalik, atau yang tergabung dari mereka. Semuanya jahiliyah. Semua yang tidak berpegang dengan agama Islam, maka mereka jahiliyah. Apakah Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api, atau Sabi'ah penyembah bintang-bintang, atau Wasaniyah penyembah berhala-berhala, atau yang tergabung di kalangan mereka, au ba'dahu atau sebagiannya, au taza'ah min ba'di hadhil milal jahiliyah, atau pecahan-pecahannya dari kelompok-kelompok aliran-aliran jahiliyah tersebut. Fa innaha jami'uha mubtada'uha wa mansukhuha sarat jahiliyah. Maka semua itu, apakah yang memang mubtada' diadakan secara bid'ah, atau yang mansukhah, atau yang sudah dibatalkan hukumnya seperti Yahudi dan Nasrani, pernah diperintahkan kemudian dimansuhkan, maka setelah datangnya Islam sorot jahiliyah, mereka dianggap jahiliyah. Bima ba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ikana lafdul jahiliyah, walaupun lafdul jahiliyah la yuqalu ghaliban illa ala halil arab allati kanu alaiha, walaupun lafaz jahiliyah seringkali digunakan hanya untuk masa-masa sebelum Islam dari kalangan Arab, seringkali kalau dikatakan jahiliyah yang terkesan adalah musyrikin jahiliyah Arab, iya kan, sesungguhnya maknanya lebih luas dari itu, walaupun kadang sering dipakai untuk menunjukkan masa-masa sebelum datangnya Islam di jaziratul Arab. Fa innal ma'na wahid, sesungguhnya maknanya sama. Semua yang sebelum Islam, semua yang dibatalkan oleh Islam, maka itu adalah jahiliyah. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih, an Nafi' an Ibn Umar, dari Nafi' dari Ibn Umar, anna an-nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-hijr. Bahwa manusia pernah singgah bersama Rasulullah SAW di daerah Hijr, di negeri suku Bani Samud, kaum Samud. Masih ingat kaum Samud yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Maka mereka langsung memasuki puing-puing tempat mereka dan mendapati sumur di sana. Mereka mengambil air wa ajinu bihil ajin, mereka membuat adonan kue dengan gandum. Fa amarahu Rasulullah sallam an yuhriqu mastaqau. Nabi perintahkan untuk buang air itu. Mereka buang. Bagaimana dengan yang sudah dicampur dengan terigu, dengan gandum? Berikan pada binatang ternak. Enggak boleh dimakan. Fa amarahu Rasulullah sallam, kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk menuangkannya, wa ya'liful ibil al-ajin. Sedangkan al-ajin, adonan kue yang belum dimasak, diberikan pada hewan ternak mereka. Wa amarahum, dan diperintahkan an yastaqu min al-bi'r allati kanat tariduha an-naqah, disuruh untuk mengambil air di tempat di mana unta-unta mereka mengambil air. Jadi tidak mengambil dari tempatnya haula'il jahiliyah, peninggalan-peninggalan kaum Tsamud, tapi justru disuruh mengambil air dari tempat yang diambil di sana oleh binatang-binatang ternak. Hadis yang diriwayatkan pula oleh Bukhari dengan lafaz dari Abdullah ibn Dinar dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW lama nazal al-Hijr, ketika singgah di Hijr dalam perang Tabuk, amarahum, memerintahkan pada mereka, alla yashrabu min abariha, jangan meminum dari sumur-sumurnya kaum yang diazab, yaitu jahili, yaitu Tsamud. Wala yastaqu minha, jangan ambil air dari sana. Faqalu, para sahabat berkata, qad ajinna minha wastaqaina, kami sudah kandung mengambilnya dan kami sudah kandung mencampurnya dengan terigu. Mau dibikin kue. Fa amarahumun nabi an yutrahu dhalikal ajin. Nabi juga memerintahkan untuk buang adonan kue tadi untuk binatang ternak, wa yuriqu dhalikal ma, dan dibuang airnya. Wa fi hadis Jabir, dan dalam hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, lama marra bil Hijr, ketika melewati daerah Hijr, Nabi berkata, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk ke tempat mereka-mereka yang diazab, illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jangan masuk ke tempat kaum Tsamud yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Fa in lam takunu bakin, kalau kalian tidak menangis, maka jangan masuk ke tempat tersebut. Ayusibakum ma asabahum, dikhawatirkan akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Barakallahu fiikum. Tidak diajarkan untuk kita berwisata ke tempat-tempat yang diazab, tempat kaum Tsamud, tempat kaum Ad, tempat jangan. Walaupun dibanggakan oleh negaranya, ditawarkan di pesawatnya, tempat istimewa kami, peninggalan kaum Tsamud, peninggalan kaum Ad dan sebagainya. Jangan pula mendatangi tempat kaum Lut yang diazab, yaitu laut mati. Illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Bersegera Nabi berjalan dengan cepat menjauh dari tempat azab tadi sambil berlindung pada Allah Ta'ala, menangis ketakutan, jangan sampai kami diazab seperti mereka. Bukan gembira ria berwisata, berfoto-foto segala macam. Ikhwanudina a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Sangat berkait, agar kita mukhalafah, menyelisihi mereka. Walaupun mereka sudah diazab, walaupun mereka sudah binasa, walaupun mereka dalam keadaan sudah tidak ada, tapi ketika bekas-bekasnya ada, kita enggak suka. Kita menjauh, dan kita ketika melihatnya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kami diazab seperti mereka. Harus ada mukhalafah terhadap jahiliyah. Harus ada mukhalafah terhadap jahiliyah. Fanaha Rasulullah SAW aniddukhuli ila amakinil mu'adzabin illa ma'al buka. Maka Rasulullah SAW melarang untuk kita masuk ke tempat-tempat kaum yang diazab illa ma'al buka, kecuali dengan menangis. khasyata an yusibad dakhil ma asabahum, khawatir akan tertimpa orang yang masuk itu seperti apa yang menimpa kaum tersebut. Wanaha anil intifa' bimiyahihim, bahkan kemudian dilarang pula untuk memanfaatkan airnya. Hatta amalahu ma hajatihim fi tilkal ghazwah, sampai Nabi perintahkan mereka untuk membuangnya dalam keadaan mereka sangat butuh air ketika itu. Wa hiya ghazwatul usrah, yaitu perang yang sangat susah dalam perang Tabuk. Wa hiya ashadd ghazwah, itu adalah sedahsyat-dahsyatnya peperangan. Kanat alal muslimin ay ya'lifun nawadih bi'ajin ma'ihim. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan pada binatang atau unta-unta tadi, unta-unta mereka, ajin yang sudah bercampur dengan air dari sumurnya kaum Tsamud. Ikhwanuddin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa nafla ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.